ningana yo mokolo ya misato masope makoki moloba kinanga na la kisabu munanga kotala soki kombo ya mwasi alite sikoyo tali mpe ondimie te nazali monzemba nakena nona sierana soki nazongi tokosala mariage kasi soki nazongi mboka liboso nakomisa komona na buku na ngai ya papo nakosenga na yo nayebe ezaleli mpe na nsima tokovanda tosololaki bana yo mokolo ya misato masope makoki olobaki nanga lalakisa buku nanga otala soki nkombo ya mwasi ezali te sikoyo otali mpe ondimi te nazali monzemba nakenda nona sierano soki nazongi tokosala mariage kasi soki nazongi mboka liboso nakomisa komona yo na buku na ngai ya mpaku nakosenga na yo nayebe ezaleli mpe na nsima tokovanda sanza ekokaki te nakuti yo na mobali mosusu bozali komela ozali komela yebaka zwa na ngai ezalaka ntina manzaka nkentwa munwe ebongi nasenga divorce mpo te nasalelaka yo lisusu zwa te biloko nyonso nasombaki na sera yo mpona mariage nakotekisa soki nakomisaki komona buku nde natambolaka eshante akomona buku nde eshante akomona buku eshante akomona buku eshante akomona buku eshante akomona buku remonter maintenant. Yeah, yeah, yeah. Bye.